نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. Sungguh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia senantiasa tetap Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan sekarang kita sudah hampir-hampir berada di ujung bulan Sya'ban yang insyaallah Subhanahu wa taala tidak lama akan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai pula bulan yang dinanti-nantikan kaum muslimin seluruh dunia ini. Syahru ta'ah, syahru Ramadan, bulan penuh ketaatan. Syahru tilawah, bulan yang di situ diadakan oleh sebagian besar kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Dan tentunya lebih daripada itu semuanya adalah di dalamnya ada shaum. Yang mana dengan shaum tersebut, sebagaimana keutamaan-keutamaan yang Rasulullah jelaskan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai tameng kita, yang menghalangi kita dari berbagai macam ancaman siksaan-siksaan. Yang dengan ibadah puasa tersebut, sebagai salah satu keutamaan adalah tameng, membentengi kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang pernah hamba kita semuanya lakukan. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan hadis Rasulullah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim nomor 1893, yakni sabda Rasulullah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Hadis tersebut untuk menambahkan beberapa faedah dalam Sahih Muslim adalah diberi bab oleh beliau Imam Muslim, bab fadlu i'anatil ghazi fi sabilillahi bi markubin wa ghairihi wa khilafatihi fi ahlihi bi khairin. Bab fadlu i'anatil ghazi fi sabilillah, bab tentang keutamaan memberikan bantuan bagi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para mujahidin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi markubin wa ghairi, dengan kendaraan, kalau zaman dulu hewan, apakah kuda atau unta. Kalau zaman sekarang bisa dalam bentuk kendaraan bermotor atau yang bentuknya lainnya. Wa khilafatihi fi ahli bi khairin, dan memberikan kecukupan bekal terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh mujahidin tadi dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Perbekalan mencukupi bagi keluarga yang ditinggalkan, anak dan istrinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Hadis tersebut dibawakan oleh pengarang kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan di syarahnya langsung pada sanad, langsung pada matan hadis saja. Di sana ada lafaz yang penting untuk kita sampaikan pada malam hari ini. Kita baca dari awal. wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Saibah wa Abu Quraib wa ibnu Abi Umar wa Labdhu li Abi Quraib. Qalu haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Amr As-Saibani an Abi Mas'udin Al-Ansari qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini awal matannya. Ja'a rajulun, kata sahabat ini, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menceritakan sahabat yang lainnya. Cuma di sana enggak dijelaskan siapa sahabat yang datang dari Rasulullah ini. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia mengatakan, inni ubdi'a bi fahmilni. Inni ubdi'a bi fahmilni. Sesungguhnya diriku, memiliki hewan tunggangan yang halakat, yang mati. Sudah disiapkan ternyata, wallahualam qadarullah, apakah sakit badan mati atau bagaimana. Maka bawalah diriku atau boncengkanlah diriku dalam kendaraanmu. Ini perkataan seorang laki-laki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, ini ubdi abi fahmilni, maknahu halakat dabati wa hiya markubi, telah binasa, telah mati hewan tungganganku, padahal dia adalah kendaraanku yang akan kugunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong aku diboncengkan. Faqala ma indi. Rasulullah mengatakan, aku enggak punya, enggak sanggup, enggak punya untuk bisa membawa dirimu memboncengkan. Faqala rajulun ya Rasulullah. Ternyata ada orang atau sahabat yang lain lagi, enggak disebutkan juga dalam syarahnya siapa laki-laki ini. Yang jelas laki-laki yang lain dari kalangan sahabat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana adulu ala man yahmiluhu. Aku akan tunjukkan dia orang yang bisa memboncengkan dirinya. Nah, Masya Allah, aku akan tunjukkan dia orang yang akan membawa dirinya membonceng atau memboncengkan atau menaik di atas kendaraannya. Setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lafadz hadis yang ada di hadapan kita, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan atas satu perkara kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak punya kendaraan. Nah, ternyata ada orang lain menunjukkan, itu loh si fulan. Nah, dia sudah siap-siap mau berjihad, tapi apa? Qadarullah ini di hadis berikutnya. Dia sakit, enggak bisa berangkat. Datangi fulan tersebut. Nah. Baik, kita baca hadis yang berikutnya, nomor 1894 untuk min babil faedah. Wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Saibah, haddatsana Affan, haddatsana Hamad ibnu Salamah, haddatsana Thabitun an Anas ibnu Malikin. Ha, tahwilu sanad, berpindah sanadnya. Wa haddatsani Abu Bakrin ibnu Nafi' wa Abdullahu, haddatsana Bahz, haddatsana Hamad ibnu Salamah, haddatsana Thabit an Anas ibnu Malik, ana fatan min Aslama. Ada seorang pemuda dari Aslam, nama sebuah kabilah atau apa begitu atau suku. Seorang pemuda dari Aslam. Qala ya Rasulullah, dia mengatakan ketika bertemu Rasulullah alaihi salatu wasalam, inni uridul ghuswal wa laisa ma'i ma atajahhas. Aku ingin berperang wahai Rasulullah, tapi enggak punya bekal sama sekali. Enggak punya perbekalan sama sekali. Yang aku siapkan enggak punya. Menyiapkan apa? Enggak ada yang dipersiapkan, enggak punya perbekalan. Qala, maka Rasul mengatakan, i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhasa famarido. Nah, datangilah fulan. Rasulullah menunjukkan seorang laki-laki yang lain dengan sahabat. Dia sebenarnya telah bersiap-siap berjihad, tetapi famarido, dia sakit. Fa'atahu, maka orang ini pun datang menemui orang yang Rasulullah beritahukan tadi. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Lalu dia mengatakan setelah sampainya di rumah si fulan, ya Rasulullah tunjuk, sesungguhnya Rasulullah mengucapkan salam untukmu. Setelah itu orang ini mengatakan, a'tini allati tajahhasta bihi, berikan kepadaku persiapan yang telah engkau siapkan, perbekalan-perbekalan yang engkau telah siapkan untuk bersedia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala, tidak mengelak dia. Maka dia perintahkan istrinya, ya fulana, wahai perempuan, wahai istri maksudnya, a'tihi allati tajahhastu bihi, berikan kepada dia, orang yang datang ini, apa-apa yang telah aku persiapkan untuk berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahbisi an husai'a, jangan kau tahan sedikit pun. Nah, berikan semuanya, perbekalan yang telah ia siapkan. Fa wallahi la tahbisi min husai'an fayubaraka laki fihi. Maka demi Allah, si yang sakit ini mengatakan lagi, jangan kau tinggalkan, jangan kau tahan sedikit pun. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepadamu padanya. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepadamu, yaitu pada istrinya. Fihi, pada apa-apa yang telah engkau berikan semuanya, perbekalan tersebut pada sifatan seorang pemuda dari Aslam tadi. Baik, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, dalam hadis yang pertama tadi, walaupun dia sekedar memberitahu kepada suatu kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang memperbuat perbaikan yang baik tersebut, walaupun enggak mengamalkan dianya, dapat pahala. Dan pahala ini enggak mesti sama kadarnya, enggak mesti sama, tidak kan harus sama, tidak. Sama-sama dapat pahala, tapi kadarnya, nilainya berbeda. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengambil fikih hadis yang pertama, fihi fadilatu dalalah alal khair wa tanbih alaihi wal musa'adah li fa'ilihi. Dalam hadis yang mulia di atas terdapat keutamaan menunjukkan kebaikan serta ada tanbih, ada peringatan atasnya. Dan menolong orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, fihi fadhilatu ta'limin ilmi. Dalam hadis ini terdapat keutamaan mengajarkan ilmu. Ilmu dimaksud ilmu syar'i. Mu'allim, mudarris, ustad, atau apapun namanya, da'i, wa'ad, pemberi nasihat, adalah memiliki keutamaan yang besar, luar biasa besarnya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wadha'ifil ibadat, dan juga keutamaan mengajarkan tata cara beribadah. Atau anwa'ul ibadah, berbagai macam aneka ragam ibadah. La siyama liman ya'mal biha minal muta'abidina wa ghairihim. Terlebih lagi, mengajarkannya pada orang-orang yang mengamalkan ibadah tersebut dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah dan selain mereka. Namanya ahli ibadah, terkadang apa? Yang utang ibadah, aku sudah ikhlas ini. Tapi caranya, anwa ibadahnya, kadang dia enggak mengerti yang syar'i mana, yang mencocoki sunnah yang mana. Niatnya baik, sudah mualam, maunya baca solawat dan yang lainnya dicampur. Maunya baik, tapi enggak tahu, jahal. Yang seyogianya segera solat, tapi malah begitulah yang antum dengarkan. Na'am barakallahu fikum. Perlu diajari mereka, kaum muslimin yang umumnya dalam keadaan jahil dalam masalah ibadah, anwa'nya, tata caranya, dan yang lainnya. Wal muradu bi misli ajri fa'ilihi, dan yang dimaksud makna hadis lafaz Rasulullah mengatakan bi misli ajri fa'ilihi, semisal pahala pelaku kebaikan, orangnya misalkan berjihad, berbuat berjihad sana, sementara yang di rumah tadi yang sakit, apa yang menunjukkan itu dapat pahala yang sama, terutama yang menunjukkannya dapat pahala yang sama. Tapi maksudnya analahu thawaban bidzalikal amal atau bidzalikal fi'il, nah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dibuat oleh orang yang ditunjukinya. Kama anali fa'ilihi thawaban, sebagaimana pelakunya dapat pahala. Wala yalzam an yakuna qadra thawabihi ma sawa, dan tidak mengharuskan kadar pahalanya itu sama antara yang menunjukkan dan yang berbuat langsung. Tidak menunjukkan kadarnya itu sama. Yang berjihad langsung pergi ke medan jihad tentunya lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sekedar menunjukkan. Bergabunglah dengan mujahidin itu misalnya. Nah, menunjukkan. Orangnya berangkat. Maka yang menunjukkan ini dapat pahala walaupun mungkin enggak seimbang atau enggak sekadar atau enggak setinggi pahala orang yang melakukan secara langsung. Barakallahu fikum. Hadis yang kedua pun fikih hadisnya semakna yang pertama dengan apa yang ada pada hadis yang sebelumnya. Baik, kemudian tambahan yang penting tadi katakan dalam hadis Rasulullah dalam babnya adalah apa? Mencukupi kebutuhan kerabat anggota keluarga daripada mujahidin. Berarti di sini mengandung bagaimana fi hadzal hadis al-hathu 'alal ihsan ila man fa'ala maslahatal muslimin au kama bi amri min muhimmatihim. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat ihsan terhadap orang-orang yang berbuat untuk kemaslahatan muslimin. Mujahidin perbuatannya maslahat bagi kaum muslimin. Jadi memberikan keluarga kebutuhan yang mencukupi itu termasuk ihsan kepada mereka. Au qama bi amri min muhimmatihim, atau orang yang menegakkan, menjalankan urusan yang penting-penting dari urusan kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Kembali kepada syarah yang dibacakan oleh Al-Imam Fuqaha ul-Asr Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Sa'id Al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Setelah kita ambil faedah keterangan-keterangannya, faedahnya belum masuk. Baik. Faedah yang pertama dalam kitab syarah, al-hathu ala dalalah al-khair. Sama kan dengan yang ada di syarah An-Nawawi. Di sini menganjurkan untuk menunjukkan perbuatan yang baik, imma bil qawli wa imma bil fi'li. Boleh jadi dengan perbuatan, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ucapan langsung beritahu. Jadi sahabat tadi ditunjukkan sana, datangi si fulan dengan ucapan. Dengan perbuatan langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian ditiru. Wa minna dalalati 'alal khairi dalalatul khutaba fi masajidihim yuwajihuna annas. Di antara bentuk menunjukkan kebaikan itu ialah contohnya para khutaba, khatib-khatib yang ada di masjid-masjid kaum muslimin. Mereka mengarahkan, membimbing, memberikan nasihat pada jamaah yang hadir atau orang-orang yang mendengarkan khutbahnya, ceramahnya. Bila suaranya diperluas, terdengar di luar masjid. Wa dalalatul wa'ad fi amakil wa'di yaduluna annas, juga para pemberi nasihat di tempat-tempat ceramah mereka, apakah di rumah-rumahnya di warung-warung sambil ngopi dan yang lainnya, sambil ngobrol di kendaraan-kendaraan saat safar ketemu orang. Thayyib. Menunjukkan kebaikan-kebaikan Islam ini. Juga yang ketiga wadalatul muallimin fi fusuli dirasah yu'alimuna annas. Para mudarris, para muallimin, pengajar yang mereka mengajarkan di kelas-kelas sekolah, mengajari ilmu-ilmu yang penting yang bermanfaat untuk terutama urusan akhiratnya. Sisi baca Al-Qur'an, pembenaran bacaan yang salah, mengajarkan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf dan seterusnya. Mengajar ilmu lughah, ilmu fikih, ilmu akidah dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan kepada kebaikan. Wa yadullunahum 'alal khairi wa abwabi hadza katsiratun jiddan wa abwabu hadza katsiratun jiddan. Ayat muallim tadi menunjukkan mereka para manusia, para siswa kebaikan-kebaikan dalam Islam ini, dan bab ini sangat banyak sekali, luas sekali. Fikih hadis yang kedua, karena malam ujian pertama, ujian tulis, insya Allah nanti enggak lama taklimnya. Insya Allah enggak lama. Misalkan fikih hadis ini, kemudian kita tutup. Baik. Anal asbaba laha ahkamul maqasid. Sebenarnya sebab-sebab itu memiliki hukum tujuan. Sebab-sebab dia memiliki hukum-hukum yang dituntut, yang dituju. Fadalalatu alal khairi sababun lil khairi. Menunjukkan kebaikan itu menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Fa idza fa'ala al-insanu al-khaira kana lidali mislu ajrihi. Maka jika seorang itu melakukan perbuatan yang baik, maka yang menunjukkan perbuatan yang baik itu dapat pahala semisal orang yang melakukan tadi. Terulang-ulang kan dalam fikih hadisnya. Fadalla ala anal wasail laha ahkam al-maqasid. Berarti menunjukkan hal ini, sarana-sarana itu memiliki sebab. Sarana-sarana adalah menjadi hukum tujuannya. Artinya sarana kebaikan tujuannya baik, baik juga sarana tersebut, menunjukkan tersebut adalah baik juga. Karena yang dituju adalah perkara yang baik, hukumnya sama-sama baiknya. Kebalikannya bagaimana? Kalau ini contoh yang baik, contoh yang jelek. Ya segala perbuatan yang maksiat, orang menunjukkan, sana kalau ingin main musik-musik dan yang lainnya, datangi tempat tertentu, ditunjukkan di sana itu loh. Dia telah menunjukkan kepada kejelekan, maka tujuannya jelek, sarana menuju ke sana, menunjukkannya juga jelek, dapat wizr. Dapat apa? Dosa. Barakallahu fikum. Wa min fawaidil hadis. Berikutnya saya mengatakan, fikih hadis berikutnya, anal ajro al hasila lidali la yang kusu ajrul madruli. Atau la yung kisu ajrul madruli. Sesungguhnya pahala yang didapatkan atau yang diraih oleh orang yang menunjukkan kebaikan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang ditunjuki. Oh iya, kalau kembali ada hadis yang di Sahih Muslim tadi. Jadi yang punya harta yang sakit dan bersekutu untuk jihad, dia dapat pahala seperti orang yang berangkat jihad langsung tanpa mengurangi pahala orang yang berjihad. Balqala mislu ajri fa'ilihi. Bahkan Rasulullah mengatakan semisal. Semisal pahala orang yang melakukannya. Jadi penunjuk kebaikan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala semisal pahala orang yang memperbuat kebaikan yang telah ia tunjukkan. Wa ala hadza inna ajral madluli la yunqisu bi ta'iddal mislu ajrihi wa fadlullahi wasi'. Maka atas dasar ini pahala orang yang ditunjuki tidak berkurang. Yang khusyuk, nah, tidak berkurang sama sekali pada orang yang ditunjuki, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak dikurangi sama sekali dengan atau terhadap orang telah menunjukkan kebaikan. Artinya enggak diberikan kepada orang yang menunjukkan kebaikan semisal pahalanya. Enggak dikurangi dengan dia memberikan pahala, bukan. Kepada orang yang telah menunjukkan kepada dirinya. Dan ketahuan Allah itu sangat luas sekali. Beda-beda pahalanya, tanpa ngurangi sedikit pahala orang yang ditunjuki. Dari pahala orang yang telah berbuat itu tidak. Kemudian diberikan kepada orang yang menunjuki, tidak dikurangi. Pahala orang yang telah beramal, kebaikan yang telah ditunjukkan oleh orang yang lainnya. Masing-masing dapat pahala, karena keutamaan Allah itu sangat luas sekali, enggak sedikit. Seandainya menunjukkan itu banyak orang, masing-masing penunjuk dapat pahala semuanya. Dapat pahala semuanya, enggak hanya satu orang yang menunjukkan, seandainya terjadi seperti itu. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan, kajian kita malam hari ini. Setelah masuk Isya, untuk segera muadzin, yuk adzin, jangan ditunda-tunda. Kadang lainnya sudah adzan, sudah taklim, masih santai-santai enggak langsung adzan ya. Baik, nah, sekarang sudah santai dulu, begitu masuk Isya langsung adzan. Bisa waktu sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.